Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, maaf untuk segala salah dan dosa dari hitam di langkahku. Semoga engkau beri setitik cahaya terang sebelum masa.